mandehi bayi ayang bajalan lingaulah kami nan badu lang badara darai juo hilang dada pe di urai ma o yo bajalah tinggalkan kami, tinggallah kami menang wang baban tiado tampe kami kabatenggawan. Bulan manangi hari marato tahun kobana Tuhan bakan ayah nanti do kebawa kita jalanlah mania kapusar. Kini mandelang tiado nan tinggal hanyo pusaro baca rai ayang jo mande basambang de bakarano jo ana usah lalu po karena jo anak usah lalu kok.